pertanyaan terkait hukum mengenakan gigi emas. Sekarang banyak orang pakai gigi emas ya. Ada yang nanyakan. Iya, pakai gigi emas. Atau misalkan seseorang ditanya misalnya cacat hidungnya atau cacat telinganya, kemudian ingin ditambal gitu, direparasi, reparasi hidung, reparasi telinga. Nah, ya, reparasi tapi bukan di bengkel, reparasinya di rumah sakit. Nah, reparasi pakai emas, boleh kah atau tidak gitu. Jadi permasalahannya ini adalah terkait dengan hiasan emas, ya kan? Kita tahu bersama bahwa itu pertama, terkait dengan masalah untuk laki-laki terkait dengan berhias dengan emas. Nah, dilarang kalau laki-laki ya. Adapun wanita boleh berhias dengan emas. Baik. Dan ini sekarang permasalahan, yaitu merubah masalah, apakah ini termasuk kategori merubah ciptaan Allah atau tidak. Nah, ya, kalau juga yughayyirunna khalqallah, yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, permasalahannya di situ. Adapun perak, perak boleh bagi laki-laki, seperti hanya boleh bagi wanita berhias dengan perak. Nah, itu jelas. Tetapi masalahnya perak, perak tidak seperti emas, daya tahannya membusuk. Nah, perak membusuk. Ada kisah hadis, hadis Arfajah bin As'ad, hadis Arfajah bin As'ad, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadisnya oleh Al-Albani dinilai hasan dalam Sahih Sunan Abi Dawud dalam Riwayat Al-Ghadir. Kisahnya Arfajah bin As'ad di masa jahiliyah pernah ikut perang Kulat namanya, ya, Yaumul Kulat, perang Kulat. Nah, hidungnya kena tebas, terpotong. Akhirnya Arfajah mereparasi hidungnya dengan membuat hidung palsu untuk ditempel, ya, terbuat dari fibdok, dari perak. Ternyata membusuk. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarahu Nabi SAW ayat takhidahu min zahab. Nabi memerintahkan dia membuat hidung palsu, memperbaiki hidungnya tadi, yang cacat itu dengan hidung emas. Min zahab. Nah, dari hadis ini disimpulkan oleh ulama, ada fatwa Ibnu Uthaymin dalam Asy-Syafa' al-Mumti' di jilid 6, ada fatwa beliau di Majmu' al-Rasail jilid 18 membolehkan bagi laki-laki atau wanita yang berhajat untuk menghilangkan aib kejelekan pada salah satu bagian tubuhnya. Kenapa ini dibahasakan hajat? Karena tidak darurat. Artinya jika itu tidak diperbaiki tidak mati. Namun hajat, jika dibiarkan cacat kan tidak bagus. Nah, bisa membuat minder juga, ya. Karena cacat gitu. Nah, misalkan giginya patah, ompong, ya, dan semisalnya. Mungkin jika sudah tua, mungkin sudah orang tua enggak begitu ini ya. Tapi yang masih muda mungkin gimana gitu. Ya, ompong giginya, patah giginya, apalagi bagian depan, jika tertawa, misalkan kan gitu, ingin ditutupi aib ini. Nah, ini hajat, jika dia tidak perbaiki, tidak mati dia, jadi tidak darurat. Tapi hajat, butuh. Ya. Atau bagian pada mulutnya misalnya. bagian lainnya tadi, hidung misalnya atau telinga. Ya. Baik. Dari sisi kebutuhan dia untuk menghilangkan aib, hajat, bukan darurat. Nah. Tetapi, kapan dia boleh mengatasi hajatnya ini dengan emas, pakai gigi emas, ya, atau hidung emas tadi, ketika darurat. Ketika darurat. Daruratnya dari sisi mana? Darurat dari sisi tidak ada lagi pilihan lain. Ini maksudnya. Terpaksa secara darurat pakai itu. Karena tidak ada pilihan lain selain itu. Nah. Tadi pakai perak. Ya layang pak. Sudah kita dengar hadits Arsa saja. Bin As'ad. Membusuk. Dan tahan emas. Tetapi di zaman kita. Di zaman Nabi SAW. Teknologi. Kedokteran tidak secanggih sekarang. Nah, di masa kita terkait dengan operasi, ya. Nah, banyak mungkin, wallahu a'lam ya. Medis yang paling tahu jika memang ada pilihan lain selain selain emas. Bahkan biasanya, ya, karena canggihnya, hebatnya sekarang itu. Nah. Semua dengan izin Allah. Diambilkan daging dari pahanya misalnya. Dari pahanya sendiri dia dicongkel dagingnya. Kemudian itu yang ditempel ke bagian mukanya yang mau diperbaiki. Reparasi atau kelingan. Nah. Dan di bagian pahanya tidak kelihatan. Dicahit kembali. Ini. Ya. Tapi yang diperbaiki yang tampak di luar. Nah ini diambilkan dari sana daging. Ya memang canggih ya. Gigi palsu sekarang banyak pilihan kan. Oh hebat sekarang praktek gigi sekarang hebat. Ada pilihan lain selain gigi emas, iya kan? Iya ada itu. Jadi pada zaman kita sekarang tidak bisa dikatakan darurat pakai gigi emas untuk memenuhi hajat menghilangkan aibnya itu. Karena ada pilihan-pilihan lain selain emas. Berarti tidak boleh. Jadi selama ada pilihan lain selain emas. Yang bisa untuk memenuhi hajat menghilangkan aib tersebut. Maka tidak boleh menggunakan emas. Nah, jika ada pilihan lain. Ya. Tidak boleh. Nah. Begitu. Baik, sebagai faedah jelas jika ada orang mati misalkan ya, ada orang mati ada gigi emasnya, bagaimana ini? Terlepas hukumnya dia melakukan itu melanggar atau tidak, jelas dia sekarang mayit ada gigi emasnya. Hah? Nah, jika bisa dicopot sebelum dikuburkan jadi warisan. Harta kan itu, wah emas ini. Nah. Jika bisa dicopot tanpa mutilasi istilahnya. Tanpa mutilasi, yani tanpa menganiaya. Jika misalkan dicopot ini bisa terbongkar rahangnya jadi patah, jadi enggak boleh. Nah, mutilasi, menganiaya mayat namanya. Jika bisa dengan cara mudah tanpa mutilasi, penganiayaan terhadap mayat, maka diambil. Jangan membuang harta itu, karena itu termasuk membuang harta. Nah. Wajib apa ini? Amin. Terakhir. Ini saja belum dibaca. Nah, tinggal lihat. Apa ya? Kapan bisa mulai sholat duha dan berapa kali sholat duha? Ketika masuk duha. Nah. Kapan masuk waktu duha? Hah? Waktu duha masuk. Iya. Yaitu dalam hadis ketika matahari sudah meninggi keluar waktu terlarang. Nah, kan ketika matahari terbit itu terlarang. Nah, usai sholat subuh itu terlarang sholat sunnah. Nah, kalau sunnah mutlak. Apalagi ketika saat terbit. Terbit di antara dua tanduk setan. terus naik sampai naik di ufuk timur menurut kasat mata kita ya, menurut kasat mata, pandangan kasat mata kita sudah meninggi ya ke darum sudah naik sejarak seukuran tombak. Itu pada kasat pandangan kita, jika diukur di sana sebenarnya jauh itu. Nah, jauh sekali. Tapi pandangan kita hanya seperti dari ufuk seperti satu tombak naik. Nah, mudahnya kata Ibn Utsaimin kisarannya 15 menit. Kata Ibn Utsaimin kisarannya 15 menit setelah terbit. Jadi tandai saja matahari terbit jam berapa. 15 menit setelah terbit masuk waktu duha. Nah, lewat waktu terlalu. Gitu. Nah, terus waktu duha ini terbentang sampai masuk waktu ya, terlarang. Ini yaqumu qa'imud dhuhira. Nah, ketika matahari berhenti sejenak persis di tengah. Itu sebelum bergeser. Itu jika diukur matahari dengan alat diletakkan di tanah ya untuk mengukur pergerakan matahari ketika sampai di tengah diam. Biasanya masih ada, kalau jika tidak persis di tengah tidak habis bayangan, tidak habis, masih ada tersisa sedikit. Namun diam, dia tidak berkurang lagi dan ada beberapa senti tersisa. Diam dia. Tidak berkurang lagi. Setelah itu tiba-tiba malah bertambah. Saat-saat diam itu berarti waktu terlarang. Itu persis di tengah. Saat itu saat tiba, berakhir. Ketika sudah diam itu, di tengah, sebelum masuk ke duhur itu sudah habis. Sudah waktu terlarang. Nah, itu rentang waktu duha. Nah, minimal 2 rakaat. Nah, minimal 2 rakaat seperti wasiat Nabi Rasulullah kepada Abu Hurairah, Ausani Khalili. Kekasihku, sahabat terdekatku yang kucintai, yaitu Nabi Rasulullah berwasiat kepada aku. Salah satu wasiatnya agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat duha setiap hari. Minimal. Nah, jika mau afdal, ada yang afdal. Pahalanya seperti pahala umrah atau haji. Usai sholat subuh, ya jangan keluar dari masjid. Tetap berzikir sampai masuk waktu duha awal tadi. Sholat duha 2 rakaat. Istilah khususnya isyraq. Sholat isyraq itu duha namanya. Duha di awal waktu. Dengan syarat ini tadi disebut sholat isyraq. Kata Nabi Islam pahalanya pahala haji atau umrah. Luar biasa. Nah, syaratnya tetap di tempat sholat, masjid, dikir sampai masuk waktu itu. Tunggu sampai masuk waktu itu, kemudian sholat 2 rakaat. Namanya isyraq.